الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Masih kita pada pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, bahwa Islam bermula dari kondisi yang asing dan pasti akan kembali asing seperti sedia kala ketika awal bermulanya, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kita telah mengetahui beberapa ciri-ciri dari al-ghuraba, bahwa mereka dalam riwayat lain dari hadis ini juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya manhum, siapa mereka al-ghuraba itu ya Rasulullah? Qala man yasluhun aw alladhina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang baik, istiqamah, saleh di tengah-tengah rusaknya manusia. Orang-orang yang saleh dan baik akidahnya di tengah rusaknya akidah umat. Orang-orang yang saleh iman dan manhajnya di tengah bermunculannya berbagai manhaj yang bid'ah. Orang-orang yang saleh dalam ibadah dan akhlaknya di saat akhlak dan ibadah manusia rusak, sehingga orang-orang saleh ini tadi menjadi asing di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang soleh dalam penghasilannya berusaha seoptimal mungkin untuk tetap mencari penghasilan yang halal, berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan dan menghindarkan dirinya dari penghasilan yang haram, menjadi aneh, menjadi asing di tengah-tengah umat yang kondisinya sudah tidak peduli terhadap penghasilannya. Rasulullah mengabarkan dalam hadis lain, sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u min aina iktasaba am min halalin am min haram am min halalin am min haram. Akan datang suatu masa pada umat manusia ini di mana seorang hamba tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan penghasilannya, apakah itu penghasilan halal karena zat yang dijual atau dijadikan bahan untuk penghasilan itu adalah zat yang dihalalkan dalam syariat, karena pula cara yang ditempuh, kaifiyah, sistem dia mendapatkan penghasilan, baik sistem jual belinya, sewa menyewanya, pinjam meminjamnya, semuanya adalah halal. Kondisi orang yang berusaha menyelamatkan dirinya dan bertahan di atas yang halal menjadi asing, ghuraba, dan begitu seterusnya. Di tengah orang-orang pada sibuk dengan segala kepentingannya meninggalkan talabul ilmi, umat manusia berbondong-bondong sibuk dengan ambisinya masing-masing, meninggalkan talabul ilmi, maka para tulabul ilm, ilmu syariat ini menjadi asing. Di tengah keasingan itu ada keasingan berikutnya, yaitu tulabul ilm pada umumnya, termasuk para penuntut ilmu dalam bidang agama, adalah menuntut ilmu yang menghasilkan ijazah, surat tanda belajar, surat tanda tamat belajar, yang dengan ijazah itu dia bisa mengais rizki, yang dengan ijazah tadi dia bisa mengais kedudukan, jabatan, posisi di tengah-tengah manusia ini. Maka akan menjadi aneh kalau ada tulabul ilm, para penuntut ilmu agama, yang mereka ridha dan rela tidak mendapatkan ijazah. Sampai-sampai muncul pertanyaan, kalau tidak ada ijazah, bagaimana kamu akan makan? Bagaimana kamu akan mendapatkan rizki? Bagaimana kamu nanti akan hidup? Allahu Akbar. Berapa banyak para pendahulu kita, bahkan yang hidup di masa kita ini dari ulama kita, yang bisa hidup tanpa adanya ijazah dan yang semakna dengannya. Bahkan mereka bisa hidup dalam keadaan ijazah yang pernah didapatnya pun dia tinggalkan, dia buang, sebagiannya dibakar untuk tidak menggantungkan, untuk membersihkan diri dan jiwanya dari bergantung kepada ijazah tersebut. Contoh yang mudah yang ada di hadapan kita, Syekhuna Muqbil rahimahullah, yang menuntaskan belajarnya di Jami'ah Islamiyah sampai magister, sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah memanfaatkan ijazah tersebut. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ribuan talabah, ribuan pelajar dari mancanegara belajar di desa beliau dilahirkan, semuanya makan dan hidup. Beratus-ratus rumah tangga dan anak-anak mereka dibantu oleh beliau, semuanya hidup walhamdulillah. Ternyata uang tah berapa nilainya datang tanpa ijazah rahimahullahu ta'ala. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Ribuan pelajar, bukan hanya 1,000, 2,000, lebih dari itu, rumah tangga diberi bulanan dengan seadanya, tentunya dengan penuh kesabaran mereka menjalani hidup tersebut. Tapi yang bisa kita petik, ternyata bisa hidup, dan ini pun asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dinilai asing oleh lingkungannya di masa seperti ini, di masa manusia telah banyak mengabaikan aturan-aturan agama. Dalam riwayat lain juga masih rangkaian daripada hadis ini yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lalu, Rasulullah ditanya tentang siapa mereka ya Rasulullah, Siapa al-ghuraba? Qala alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Yaitu orang-orang yang terus melakukan pembenahan terhadap perkara-perkara yang dirusak oleh manusia. Dirusak akhlaknya umat ini, generasi muda ini, bahkan generasi tua pun sekalipun rusak akhlaknya. Maka al-ghuraba tersebut, orang-orang yang terasingkan tadi, melakukan pembenahan-pembenahan dengan dakwah, dengan nasihat, dengan tulisan-tulisan. Ketika akidah umat dikotori dan dirusak oleh berbagai akidah dan ideologi bid'ah yang menyimpang dari Al-Quran was Sunnah. Akidah bahwasanya Allah berada di setiap tempat, di setiap tempat pasti ada Allah di sana, menyimpang dari sunnah. Akidah bahwasanya Allah bersatu dengan tubuh makhluknya di mana saja, menyimpang dari akidah yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang mencela para sahabat Nabi yang dimotori oleh kaum Syiah. Akidah mengkafirkan setiap muslimin yang jatuh pada kesalahan yang dimotori oleh kaum teroris Khawarij. Akidah liberal dan seterusnya rusak keadaan ini. Akidah yang mengatakan bahwa semua agama benar, boleh seorang memilih agamanya, bebas. Tidak dibenarkan seorang penganut agama apapun meyakini bahwa agama dia saja yang paling benar. Berbagai kerusakan demi kerusakan. Maka al-ghuraba, orang-orang yang dianggap dan dinilai asing oleh lingkungan itu, melakukan pembenahan-pembenahan, membersihkan itu semua. Ini diantara sifatul ghuraba. Ilmu al-jar'ah wa ta'dil wa tahdhir dari ahlul bid'ah wa ahlul hizbiyah, yang itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi asing ketika mereka al-ghuraba mengingatkan dari bahaya para penyeru kepada kebid'ahan yang tadi sebagiannya telah disebutkan, melarang umat untuk menentang penguasanya, untuk memberontak kepada mereka, melarang umat untuk berkeyakinan tentang Al-Quran dengan keyakinan-keyakinan yang batil, dan mengingatkan bahaya orang-orang dan penyeru yang menyatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah hasil peradaban manusia, tidak memiliki nilai sakralitas, tidak memiliki nilai kesucian. Al-Quran itu sama dengan pembicaraan-pembicaraan atau kitab-kitab yang lainnya. Dan berbagai bid'ah-bid'ah pemikiran yang lainnya. Maka al-ghuraba memperingatkan bukan dari bahaya bid'ahnya, tetapi juga dari ahlul bid'ahnya, para penyeru. Sehingga mengatakan waspada dari fulan, waspada dari fulan, hati-hati dari buku ini, jangan dibaca, jangan didengarkan ceramahnya, dan seterusnya. Melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan perintah Nabi untuk memperingatkan umat dari bahaya para penyeru-penyeru kemungkaran. Menjadi asing dan aneh. Ada yang memposisikan ini pemecah belah umat lah, ini yang merusak persatuan umat. Apa yang mereka lakukan itu adalah ghibah dan berbagai syubhat-syubhat seputar permasalahan ini yang terus setiap waktu ditembang, dikembangbiakkan, diperluas syubhat tersebut, maka al-ghuraba bangkit untuk membenahi keadaan ini. Ini sifatul ghuraba. Maka hadis ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah masih kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu perintah Nabi untuk kita tetap berpegang teguh dengan prinsip sunnahnya dan melarang, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini untuk melakukan bid'ah dan untuk segera meninggalkannya. Maka diingatkan dengan hadis ini bahwa akan datang suatu masa yang penuh dengan keasingan. Maka sabar, sabar untuk berpegang teguh dengan sunnah walaupun dalam kondisi sangat-sangat asing. Sabar. Disebutkan dalam riwayat lain dari hadis ini tentang sifatul ghuraba bahwasanya Rasulullah menyatakan man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, bahwa orang yang menentang lebih banyak daripada orang yang menerima dan mentaati mereka. Orang yang mencemooh lebih banyak daripada orang-orang yang mau mendengarkan nasihatnya. Ini dijawab oleh Nabi SAW tentang ciri-ciri ghuraba dari hadis yang terakhir ini, mengingatkan kita jangan kecil hati ketika kita melihat mayoritas tidak mau menerima sunnah. Ketika mayoritas menggambarkan bahwa sunnah dan salafiyah itu dengan gambaran-gambaran dusta. Dikatakan bahwa salafiyin itu anti ziarah kubur. Dusta. Alhamdulillah salafiyun dan para ulama'nya terus-menerus mengingatkan, bahkan dalam karya-karya mereka diletakkan bab-bab khusus tentang keutamaan dan fadilah ziaratul kubur. Hanya saja yang dilarang sebagaimana dilarang oleh Nabi, berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepentingan dan hajatnya kepada penghuni kubur, atau melakukan berbagai amalan-amalan bid'ah lainnya di pemakaman-pemakaman. Ini yang dilarang oleh Nabi. Dusta kalau dikatakan ahli sunnah atau salafi itu melarang umat dari ziarah kubur. Begitu juga salafi itu anti solawat. Dusta. Berapa banyak di majlis ini ketika kita mendengar nama Nabi, kita menyatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sering dalam ceramah, dalam muhadharah, dalam ceramah-ceramah kita mengingatkan para hadirin, jangan lupa kalau mendengar nama Rasulullah disebut, bersolawatlah kepada Nabi. Kita bersolawat setiap selesai mendengar azan, karena Nabi menghimbau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir daripada solawat Ibrahimiyah ini. Tapi yang kita ingkari adalah solawat-solawat yang tidak ada tuntunannya, baik cara pengucapannya atau isinya atau bilangan-bilangan yang mereka tentukan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat pada hari ini sebanyak 70 kali, dari mana kalimat 70 kali? Barang siapa yang bersolawat 1000 sekian kali, dari mana kalimat bilangan dan angka 1000? Ini yang kita ingkari. Maka Rasulullah mengingatkan di antara ciri-ciri ghuraba adalah man yuti'uhum au man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang yang melanggar, menentang dan mencemooh mereka itu lebih banyak jumlahnya, kuantitasnya dibandingkan orang-orang yang mau taat mendengarkan nasihatnya dan arahannya. Maka sabar ayuhas salafiyun, selama antum telah menyampaikan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, menempuh metode-metode ilmiah, ilmiah materinya, ilmiah substansi permasalahan yang disampaikan dan nasihat yang disampaikannya, dan cara penyampaiannya pun tepat sesuai dengan hikmah, meletakkan setiap perkara sesuai pada tempat yang diletakkan dalam syariat ini, maka sabar. Barakallahu fikum. Ini al-ghuraba. Syekh al-muallif mengingatkan kita bahwa luzumus sunnah itu akan datang masa-masa penuh kesulitan. Maka bersabarlah, bertahan. Memang kalau di saat semua orang atau mayoritas manusia menerima, di saat jumlah dan kuantitas kita bertambah, di saat itu tidak terbedakan secara zahir mana yang jujur dalam berpegang teguh dengan salafiyah, mana yang tidak. Tapi di saat al-ghurbah, keasingan itu datang, di saat itu akan muncul mana yang benar, mana yang tidak, mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Nah, maka sekali lagi penting untuk diingatkan, jangan kemudian di saat berkurangnya jumlah atau kita mendengar dan menyaksikan yang berguguran dan bergelimpangan di jalan ini sehingga dia meninggalkan siratal mustaqim, meninggalkan manhaj yang lurus ini, antum menjadi sedih dan menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat lagi, tidak nampak lagi sunnah padanya. Jangan. Barakallahu fikum. Atau di saat kondisi antum mempertimbangkan kepentingan materi dan dunia antum lebih ke depan sehingga antum menjual sunnah, menjual manhaj ini, salafiyah ini tadi, untuk kepentingan materinya, untuk kepentingan dunianya, untuk kepentingan emosinya. Sering diingatkan oleh masyayikh kita dan para ustadz kita, jangan menjual manhaj karena urusan emosi. Jangan menjual prinsip sunnah karena ketersinggungan antum kepada si fulan dan pada si elan. Jangan. Terlalu murah emosi antum dan gengsi antum itu. Murah, hina. Isbiru ala luzumis sunnah. Sabar, sabar dalam berpegang teguh dengan sunnah. Les ya fulan, sekarang antum tidak pernah salim. Emosi, tersinggung, menjauh, menjauh, menjauh, sekarang sudah mulai. Dulunya lehyahnya memenuhi badannya atau memenuhi dadanya, ya, menutupin lehernya, sekarang mulai ditipisin. Les, lemah imannya. Kenapa? Tersinggung. Allah Akbar. Betapa murahnya sunnah di hadapan emosi antum. Ikhwani fiddin, azzani Allah yakum. Pelajaran ini sangat penting. Hadis ini beliau sebutkan sebagai nasihat buat kita semuanya. Nah, kemudian pada bagian akhir daripada hadis ini Rasulullah menyatakan fatuba lil ghuraba. Tuba, sebagian mufassirin sebagaimana atau dari sebagian ulama menyatakan bahwa tuba di sini bermakna al-farah atau qurratu ainin, kesenangan, ketenteraman, ya. Sebagaimana dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Namun di situ ada sebuah hadis datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan Ibnu Hibban dalam sahih Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuba syajaratun fil jannah masirata mi'ata 'amin. Tuba itu adalah nama sebuah pohon di surga yang mana luas dan lebar daripada rindang dan teduhnya pohon tersebut perjalanan 100 tahun akan dia raih itu. Dapat pohonnya saja enggak, segala kenikmatan yang ada di bawahnya, di bawah rindangnya pohon tersebut yang luasnya itu atau lebarnya adalah perjalanan 100 tahun, bukan perjalanan setahun. Kalau orang berjalan kaki dari kota ini ke Jakarta, insya Allah gak nyampe setahun dia sudah tiba di Jakarta. Hitungan beberapa bulan. Tapi ini 100 tahun. ini adalah tuba. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Sehingga dengan itu potongan terakhir dari hadis Abi Hurairah fatuba lil ghuraba dimaknakan dengan makna hadis ini. Kedua makna itu tidak ada pertentangan. Semuanya benar. Yang satu bersumber dari hadis, yang satu penjelasan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kenikmatan itu sama atau dikandung pula dengan makna yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa itu adalah syajaratun fil jannah masirata mi'ata amin. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan pula oleh sebagian ulama antara lain Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam bahwa dalam hadis ini mengandung bisyarah, mengandung kabar gembira bagi umat Islam. Dari sisi mana kabar gembira tersebut, sementara ini memberitakan akan datangnya masa yang penuh keasingan, menyedihkan. Disebutkan bentuk kabar gembira ini adalah pada kalimat wasaya'udu ghariban, dan dia Islam itu akan kembali menjadi asing, kama bada'a, sebagaimana permulaannya, sebagaimana ketika awal bermula. Yaitu kata para ulama, setelah masa keasingan itu dilewati dan berlalu, datanglah masa kejayaan. Akan datang masa kejayaan. Tidak sama persis kata para ulama, tapi akan ada kemiripan. Hal ini dipertegas kata para ulama dengan adanya hadis-hadis yang memberitakan tentang datangnya Al-Mahdi, datangnya atau turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Di saat itu Islam mengalami puncak kejayaannya, yang kedua mengalami kemenangan demi kemenangan, nampaknya syariat dan nampak dan zahir syariat Islam itu ya, salib-salib dipatahkan, babi-babi yang dikonsumsi itu akan dibunuhi, sehingga tidak ada lagi barang-barang yang haram di muka bumi ini. Akidah Islam menjadi nampak sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis tersebut. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan hadis dalam bab ini, qala wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. نعم. حديث ini sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dan An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya adalah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Diperselisihkan oleh ulama tentang keabsahan hadis ini dari sisi sanad, bukan dari sisi substansi, bukan dari sisi matan, tapi dari sisi sanad. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam Syarah Al-Arba'in Nawawiyah, beliau menyebutkan dan mentarjih bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, dikarenakan pada sanadnya ada seorang rawi hadis yang lemah, yaitu Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad salah satu a'immatus sunnah, namun dalam beberapa periwayatan hadis dia mengalami beberapa kelemahan-kelemahan, sehingga dengan itu para muhaddithin melemahkan hadisnya. Nah, hadis Nu'aim bin Hammad. Nah, para a'immatul jarhi wa ta'dil berbicara tentang beliau dari sisi periwayatannya. Kemudian pada hadis ini ada sisi kelemahan yang kedua, yaitu al-ittirab, kegoncangan pada sanadnya, terkhusus guru daripada Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari siapa? Kadang-kadang disebutkan dari ini, ya kadang-kadang dari itu, terjadi kegoncangan pada sanadnya. Nah, atau disebut dalam bahasa mustalah dengan al-ittirab. Yang ketiga, ada sebab yang menjadikan hadis ini lemah, yaitu tidak dapat dipastikan salah satu perawi daripada hadis ini, yaitu Uqbah bin Aus rahimahullahu ta'ala, apakah beliau ini telah mendengar hadis tersebut dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As ataukah belum mendengar. Artinya hadis ini masih dipertimbangkan apakah dia muttasil ataukah munqati'. Masih dipertimbangkan apakah hadis ini muttasil ataukah munqati'. Maka dengan tiga sebab ini, Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala memandang hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Begitu juga Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala memandang hadis ini sebagai hadis yang dhaif secara sanad. Begitu juga Imamul Muhaddithina fi hadzal 'asr Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala dalam beberapa karyanya memposisikan hadis ini juga sebagai hadis yang dhaif. Al-Imam Al-Faqih Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga menegaskan bahwa hadis ini secara sanad adalah dhaif. Syekhul Islam atau Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam beberapa karyanya, beliau ketika menyebutkan hadis ini dengan sighatut tamrid, sighatut tamrid yakni redaksi yang menunjukkan ada isyarah bahwa hadis tersebut lemah atau dhaif, beliau sering mengatakan waruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, waruwiya diulang-ulang oleh beliau, tidak menyatakan waqad tsabata haditsun atau rawa fulanun an rasulillah, tapi beliau mengatakan waruwiya. Kalimat waruwiya sebagaimana sudah dipelajari oleh thalabatul ilm, para penuntut ilmu dalam bidang mustalahul hadis, bahwa redaksi ini ada isyarah dari para pakar hadis bahwa hadis tersebut ada permasalahan pada sanadnya. Dengan ini kita tahu bahwa hadis ini diperbincangkan oleh para muhaddisin, namun yang disebutkan mensahihkan hadis ini adalah Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi dan beberapa karya beliau lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Nampaknya pendapat dan tarjih ulama-ulama yang menyebutkan sanad hadis ini adalah dhaif nampaknya lebih kuat dari sisi pandang sanad hadis. Namun mereka semua, nama-nama yang tadi disebutkan, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, begitu juga Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Baz wa Ibn Uthaymin wa Al-Allama Al-Albani, kemudian juga Barakallahu Fikum Al-Allama Rabi bin Hadi wa Muqbil bin Hadi Al-Wadi, semuanya sepakat bahwa matan daripada hadis ini adalah sahih. Matannya itu didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah yang lainnya. InsyaAllah kita akan bahas makna dan kandungan hukum hadis ini pada kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.